Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan penjelasan atau syarah dari dzikir-dzikir yang dibaca di pagi hari dan di sore hari. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan mensyarah dari dzikir Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula atau nabiyya. Hadis ini atau dzikir ini disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wajabat lahul jannah." Barang siapa yang ridha Allah sebagai Rabbnya dan Islam sebagai agamanya dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya atau nabinya, wajabat lahul jannah, maka wajib bagi dia masuk surga atau surga sudah menjadi keharusannya. Hal ini juga atau hadis ini juga disebutkan dalam riwayat lain dari Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dhaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula." Merasakan nikmatnya iman orang yang ridha Allah sebagai Rabbnya dan Islam sebagai agamanya dan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Di dalam riwayat lain dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Sa'id Al-Khudri, "Ya Abu Sa'id, wahai Abu Sa'id, man radiya billahi rabba, barang siapa ridha Allah sebagai Rabbnya, wa bil islami dina, dan Islam sebagai agamanya, wa bi Muhammadin nabiyya, dan Nabi Muhammad sebagai nabinya, wajabat lahul jannah, maka dia berhak masuk surga." Fa'ajiba laha Abu Sa'id, maka Abu Sa'id ini merasa takjub dengan zikir-zikir tersebut. Karena secara zahir zikir tersebut diucapkan hanya dengan lisan. Faqala, kemudian Abu Sa'id meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengulanginya. A'idha alayya ya Rasulullah. Ya Rasulullah, mohon diulang kembali untukku. Maksudnya meminta diulang kembali. Fafa'ala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang zikir tersebut. Maksudnya Abu Sa'id Al-Khudri ini ingin meyakinkan atau ingin memastikan zikir yang agung ini, yang pahalanya besar. Summa qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ukhra yurfa'u bihal al-'abdu 100 darajah fil jannah. Dan ada amalan lain yang seorang hamba akan diangkat dengan amalan tersebut 100 derajat nanti di surga. Ma baina kulli darajah kama baina as-sama'i wal ardh. Yang jarak antara tingkatan satu dengan tingkat yang berikutnya itu jauhnya sejauh langit dan bumi. Qala, wa ma hiya ya Rasulullah? Berkata Abu Sa'id, wa ma hiya ya Rasulullah? Amalan apakah itu ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-jihadu fi sabilillah, al-jihadu fi sabilillah. Amalan yang dimaksud adalah jihad fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang menjadi syahidnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Abu Sa'id, kemudian mengajarkan zikir raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Itulah hadis-hadis yang menjelaskan tentang zikir tersebut. Adapun makna-makna hadis berkata al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala, hadanil hadithani alayhima madaru maqamatid din. Dua hadis ini, yaitu hadis yang berkaitan tentang tadi, dzaqa ta'mal iman, rasakan manisnya iman, man radhiya billahi rabba, dan seterusnya, itu diantaranya. Terdapat di dalam dua hadis itu, madaru maqamatid din, berputarnya kedudukan ad-din atau derajat-derajat di dalam agama. Wa ilaihi ma tantahi. Dan hadis ini merupakan pokok segala macam permasalahan kembali kepada hadis ini. Artinya hadis ini mencakup seluruh permasalahan agama, termasuk derajat-derajat atau kedudukan-kedudukan agama. Kembali ke mana? Kembali kepada hadis ini, yaitu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya atau rasula. Hal ini akan kita pahami setelah kita akan bahas makna-makna dari kata-kata atau kalimat-kalimat yang ada pada zikir tersebut. Kata beliau, waqad tadammana ar-ridha bi rububiyyatihi subhanahu wa uluhiyyatihi. Sungguh di dalam hadis ini atau di dalam zikir raditu billahi robba dan seterusnya ini terdapat atau terkandung di dalamnya bentuk ridha kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah atau makna rububiyah sudah kita jelaskan pada berbagai kesempatan, di antara makna rububiyah adalah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengatur alam ini, baik pengaturan alam kauni yaitu alam semesta berupa takdir penciptaan, juga berupa mengatur tata cara kehidupan yang sering disebut dengan syariat. Yang syariat ini diemban oleh para rasul. Allah Subhanahu wa taala turunkan peraturan-peraturan, Allah turunkan syariat. Ini makna rububiyah. Dengan kata lain, ridha. Dia ridha dengan takdir Allah yang baik ataupun yang buruk. Dan dia ridha pula dengan aturan-aturan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang dituntut dari apa yang dia yakini atau dia baca untuk merealisasikannya dalam perbuatannya. Kita ambil contoh ridha terhadap rububiyah Allah, terhadap takdir Allah. Allah Subhanahu wa taala menetapkan dia misalkan hanya memiliki anak laki-laki saja. Apakah dia ridha terhadap keputusan Allah, terhadap takdir Allah? Atau sebaliknya, dia ditakdirkan oleh Allah hanya memiliki anak perempuan saja. Atau bahkan dia ditakdirkan oleh Allah tidak memiliki anak. Apakah dia ridha? Inilah makna raditu billahi robba. Atau misalkan Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan ujian yang tidak diberikan kepada orang lain, atau tidak diberikan kepada kebanyakan orang, seperti diberi penyakit yang lama sembuhnya, yang sulit sembuhnya. Apakah dia ridha dengan kehendak atau takdir Allah Subhanahu wa taala, atau dia akan mencela, marah, jengkel dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Atau dari makna rububiyah adalah beriman kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah zat yang mengatur, bukan hanya mengatur alam ini dari sisi memberi rizki atau melindungi, tetapi juga Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan kepada makhluk yang memiliki akal, yaitu manusia dan jin, bangsa manusia dan jin. Aturan bagi mereka. Kenapa mereka harus mengikuti aturan? Karena mereka diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala akal. Dan dengan akal itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya pilihan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, apakah kita ini ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala berupa syariatnya, ataukah kita jengkel, marah, benci terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala? Maka ini penting kita memahami secara mendalam makna dari raditu billahi robba. Tidak sedikit di antara kaum muslimin yang mereka ini secara prakteknya, amalnya, atau bahkan keluar dari lisannya, ini merupakan perkara yang sangat memprihatinkan. Tidak ridha, tidak rela dengan syariat Islam. Untuk apa ini dan itu? Marah, benci. Apa ini? Ajaran apa itu? Itu keluar dari lisan-lisan sebagian kaum muslimin. Padahal kalau dia benar-benar melaksanakan raditu billahi robba, tidak akan keluar dari lisannya seperti itu. Karena dia ridha terhadap syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Hal ini juga menuntut bagi dia berlepas diri dari perkara-perkara yang tidak Allah ridhai. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Badruddin Al-Aini, sering dikenal dengan Al-Imam Al-Aini, beliau menjelaskan ketika mensyarah kalimat raditu billahi robba, aku ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbku, qana'tu wa iktafaitu bihi, aku merasa cukup. Waktafaitu juga sama, merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, sebagai pengatur. Walam atlub ma'ahu ghairuh, yang aku tidak akan mencari bersama Allah selainnya. Apa maksudnya bersama Allah selainnya? Dia percaya Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, sebagai pengatur alam ini. Tetapi di saat yang bersamaan dia pun mencari yang lainnya. Jadi sehari-harinya dia muslim, yang dia ini ridha Allah sebagai Rabb, sebagai pengaturnya. Dia salat, dia puasa, dia zakat. Terkadang di beberapa hal lain dia tidak ridha dengan syariat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mencari yang lainnya. karena yang ditetapkan di dalam syariat tidak sesuai dengan hawa nafsunya, sehingga dia mencari aturan yang lain, mencari syariat yang lain, ketetapan yang lain. Di saat yang bersamaan dia melaksanakan syariat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti salat atau yang lainnya. Itu yang dimaksud walam atlub ma'ahu ghairah, dan aku tidak akan mencari beserta Allah selainnya. Itu makna raditu billahi robba. Sehingga dia konsekuen menjadi seorang muslim, seorang mukmin yang benar-benar tunduk terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dari kata muslim itu sendiri memiliki makna berserah diri. Maka yang disebut muslim itu adalah seorang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai pengatur kehidupannya, dan juga dia ridho Allah sebagai pengatur dengan menurunkan syariat yang menuntun ibadah dia, menuntun akidah dia, menuntun muamalah atau transaksi-transaksi, akad-akad yang dia lakukan. Semuanya merujuk kepada syariat yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Terkadang seorang sholat rajin, puasa juga rajin, sedekah juga rajin. Tetapi giliran melaksanakan atau ada perintah dari syariat untuk meninggalkan riba, dia berat. Dia berat. Akhirnya bagaimana? Akhirnya cari-cari aturan yang lain yang cocok dengan keinginannya. Dia sholat, puasa, bahkan sedekah. Tetapi ketika berkaitan dengan riba yang dilarang di dalam syariat, dia tidak bisa. Dia tidak menerima, tidak ridha dengan aturan tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kemudian yang disebut dengan ridha tidaklah identik dengan seorang itu mampu melakukan secara sempurna syariat Islam 100%. Tidak. Kita katakan tidak. Tetapi yang dimaksud dengan ridha ini adalah kerelaan yang muncul dari hati nurani yang paling dalam, yang berasal dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerelaan terhadap syariat yang Allah tentukan. Walaupun dalam perjalanan pelaksanaannya dia tergelincir atau bahkan banyak tergelincir, banyak melanggar, tetapi hatinya tetap ridho terhadap syariat ini. Sehingga muncul dari hal tersebut penyesalan. Sehingga dia bertobat, beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, karena manusia merupakan tempatnya bersalah, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap bani Adam khata', banyak melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang bertaubat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berbeda dengan orang yang tidak ridha, sejak awal di dalam hatinya memang tidak menerima syariat ini. Disyariatkan berhijab, dia tidak menerima, menolak hatinya. Berbeda dengan yang satu lagi, dia menerima, tetapi dia belum bisa melaksanakan . Dia terus beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dia tidak main-main. Orang yang jujur, orang yang benar-benar ridha, rela dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu waktu dia akan melaksanakan apa yang sebelumnya dia tidak mampu melaksanakannya. Karena dia jujur. Seorang yang berniat ingin bangun rumah, niat banget, tapi belum ada uang. Terus keinginannya terus menggelayuti hatinya. Setiap hari terus. Nah, ketika ada saat dia ini memiliki kemampuan, itu bisa dipastikan dia langsung bangun rumah. Artinya dia ini benar-benar meniatkan. Begitu juga orang yang benar-benar rela, ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini dia tidak mampu. Saat yang kedua masih belum mampu. Ketiga dan keempat, dia memiliki kemampuan ternyata. Allah berikan kesempatan kepada dia mampu untuk melaksanakan amalan tersebut. Karena kejujurannya, dia akan ambil kesempatan tersebut dan dia melaksanakan amalan tersebut. Dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan tersebut, sebagaimana tadi orang yang dari awal berangan-angan ingin bangun rumah. Ketika ada kesempatan, itu tidak mungkin dia akan geser hartanya itu untuk yang lainnya. Karena udah dari awal sudah niat, sudah berangan-angan. Ketika ada uang langsung. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah makna dari raditu billahi rabba, aku ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb, sebagai pengaturku, sebagai penciptaku, sebagai pemberi rizki. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara contoh ridha terhadap keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ridha terhadap Allah sebagai Rabb, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala misalkan mempersempit rizkinya. Apakah kita ridha dengan keputusan Allah subhanahu wa ta'ala yang mempersempit rezekinya, atau dengan kata lain menjadikan dia ini fakir, menjadikan dia ini miskin. Maka seorang mukmin yang mengucapkan raditu billahi rabba berawal dari keimanan, dari keyakinan yang ada dari dalam hatinya, maka dia akan ridho apapun keputusan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap dirinya. Termasuk Allah subhanahu wa ta'ala ketika menetapkan kepadanya miskin atau fakir. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaAllah nanti kita lanjutkan penjelasan dari zikir raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya pada pertemuan yang berikutnya. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.